الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. Di antara ayat yang mencakup makna-makna yang banyak sekali dalam perkara siasah, yakni di antara ayat yang menggabungkan banyak sekali pelajaran dan kaidah dalam masalah siasah, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala: "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Maka di sini kita lihat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyampaikan amanat. Amanat apa? Tidak disebutkan. Maka ini bermakna umum. Dan di situ amanat ada alif lam. Alif lam itu berarti ya alif lam yang lil istighraq, yang berfaedah umum. Maka ini seluruh amanat adalah harus diserahkan kepada ahlinya. Itu adalah kaidah Islam. Ya, ini adalah kaidah yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl, dan kalau kalian itu berhukum di antara manusia, menetapkan hukum di antara manusia, membuat kebijakan untuk manusia, membuat peraturan untuk manusia, an tahkumu bil adl, maka harus berhukum dengan adil, harus memutuskan dengan adil. Ini kaidah yang kedua. Ya. Jadi yang pertama adalah menyerahkan amanah kepada ahlinya, yang kedua adalah memutuskan dengan adil. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sungguh ini adalah sebaik-baik apa yang Allah wasiatkan kepadamu. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini adalah ya siasat yang paling baik. Tentunya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang sempurna. Maka oleh karena itu kalau kita menginginkan perkara ya negeri kita itulah perkara yang baik, menginginkan kebaikan untuk negeri kita, mencari ya yang paling baik untuk negeri kita, maka harus kita mematuhi apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Harus ya mengikuti syariat yang telah Allah turunkan ini. Dan di antara syariat yang Allah turunkan, kaidahnya dalam masalah ini menyerahkan amanah kepada ahlinya dan berhukum dengan adil. Dan kita lihat berapa banyak kekacauan ketika dua hal ini tidak ya dipenuhi oleh orang-orang yang berkuasa. Oleh orang-orang yang merupakan ulil amri, ya. Jadi ini pelajaran, ini kaidah ini ditujukan untuk ulil amri sebagaimana yang pernah Anda katakan. Ini pelajaran bagi ulil amri untuk bagaimana caranya mengelola sebuah negeri. Bagaimana caranya bermuamalah dengan kekuasaan mereka. Wal ayatul lati ba'daha. Ini ayat setelahnya. Ayat setelahnya nanti dibahas juga oleh penulis ya, atau Anda lupa, oleh Syekh Utsaimin atau Syekh Sa'di. Sepertinya oleh Syekh Sa'di sendiri, tapi kita lihat nanti. Yaitu ayat tentang ya perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi kita lihat di sini ya bahwa beliau kemudian membahas satu-satu kaidah atau prinsip yang termasuk yang tercakup dalam ayat ini. Fal amanatu yadkhulu fiha asya'un katsira. Asya' katsira. Maka amanat masuk ke dalamnya banyak hal ya yang tidak terhitung. Jadi banyak sekali contoh-contoh amanat semuanya masuk dalam ayat ini sebagaimana telah yang tadi telah kita sebutkan ya. Kata al-amanat di sini adalah kata yang umum. Min ajalliha al-wilayatul kabira. Maka amanat yang paling besar adalah al-wilayah al-kabira. Wilayah yang besar, yakni kekuasaan sebagai ulil amri. Sebagai penguasa. Itu yang dimaksud dengan al-wilayatul kabira. Was-saghira. Wilayah yang kecil. Seperti misalkan imam sholat, ya tentunya itu adalah kepemimpinan, ya. Jadi al-wilayatul kabirah kepemimpinan seorang penguasa di sebuah negeri. Al-wilayatul saghirah misalkan imam sholat, tentunya dia memiliki kepemimpinan, tapi hanya pada skop sholat jamaah yang sedang dia lakukan tersebut, yang sedang dia pimpin tersebut. Contoh lain, imam safar, ya, kepemimpinan yang terbatas hanya pada orang-orang yang safar bersamanya dan hanya terbatas pada ketika safarnya itu. Kalau nanti kalau safar yang lain bisa jadi, ya, orang yang lain lagi yang akan ditunjuk sebagai imam safar. Wal mutawassithah, wilayah yang pertengahan. Contohnya misalkan ya kalau di negeri kita misalkan gubernur gitu ya. Kalau wilayah kabirah itu misalkan presiden gitu ya. Wilayah mutawassito misalkan gubernur, bupati ya. Allah alam mungkin kalau menteri Allah alam apakah dimasukkan kabirah atau mutawassito. Tapi ala kulli hal semuanya masuk dalam ayat ini. Ya, semuanya masuk dalam ayat ini. Ad-diniyah wa dunyawiyah. Baik wilayah ad-diniyah atau wilayah dunyawiyah. Wilayah diniyah misalkan kita tadi lupa menyebutkan mufti. Ya, mufti itu memiliki wilayah diniyah. Qadi memiliki wilayah ya, wilayah mutawassithah. Qadi atau hakim gitu ya. Dan yang dimaksud dengan mufti dan yakni qadhi di sini adalah yang ditunjuk oleh pemerintah ya, yang ditunjuk oleh pemerintah karena itu adalah tugas ulil amri untuk menunjuk mufti dan qadhi. Dan juga wilayah dunyawiyah, yakni wilayah dunyawiyah adalah contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, tapi imam salat, imam safar itu adalah wilayah diniyah ya. Itu adalah wilayah diniyah. Faqad amarallahu an tu'adda ila ahliha. Maka Allah telah memerintahkan agar amanat itu semua diserahkan kepada ahlinya. Bi an yuja'ala fiha al-aqfa'u laha. Gimana cara menyerahkan amanat kepada ahlinya? Yakni dengan meletakkan orang-orang yang memang pantas untuk berada di posisi tersebut, di yang memang pantas untuk memegang amanah tersebut, ya kita memerintahkan orang-orang seperti itu untuk ya menempati posisinya sesuai dengan kemampuannya dan kapabilitasnya. Wa kullu wilayatin laha akfa makhsusun. Maka setiap wilayah, setiap tanggung jawab tadi, setiap posisi atau jabatan atau tanggung jawab itu memiliki orang-orang yang memang pantas untuk berada di situ. Makhsusun, orang-orang yang spesialis di posisi tersebut. فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال. Maka jalan yang telah Allah perintahkan ini dalam masalah wilayat, yakni harus menyerahkan amanat kepada ahlinya, ini termasuk min aslahi turuk, termasuk jalan yang paling selamat atau jalan yang paling sukses untuk menuju ke salahi jami'il ahwal, ya, untuk menuju atau untuk mencapai, ya, lurusnya setiap perkara, baiknya setiap perkara di mana, di negeri tersebut. Fa inna salahal umuri bi salahil mutawallina war ru'asa fiha. Karena baiknya sebuah perkara itu tergantung pada baiknya orang-orang yang diserahi perkara tersebut dan para pemimpin, ya, dalam masalah tersebut. Wal mudabbirina lah, dan orang-orang yang mengatur urusan tersebut. Wal amilina lah, dan orang-orang yang bekerja dalam masalah tersebut. Kemudian Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, "Wa hadza aidan min as-siyasatil muwajjahah li 'amalin muayyan." Ini juga adalah siasah. Siasah di sini berarti maknanya strategi atau metode begitu, ya. Jadi siasah dalam bahasa Arab atau dalam ilmu syar'i itu lebih umum daripada istilah politik. Jadi siasah di sini bisa bermakna strategi, atau pertama bisa bermakna politik, bisa bermakna strategi, bisa bermakna metode, bisa bermakna, ya, manajemen. Maka ini termasuk metode yang diarahkan oleh syariat untuk sebuah amal tertentu, sebuah pekerjaan atau sebuah posisi tertentu. Ayyakhtassu bihi, yakni wajib orang-orang yang diserahi amanah dalam perkara tersebut harus orang-orang yang memang ahli, spesialis dalam masalah itu. Falau annana aradna an nuwalli syakhsan min mutaharriji kulliyati syariah. Kalau misalkan kita hendak menunjuk seseorang yang merupakan lulusan dari kulliyati syariah, liyakuna qa'iman bitadrisi kulliyatil handasah, lam yasluh. Agar, ya, lulusan dari kuliah syariah tersebut menjadi dosen di fakultas engineering misalkan, maka ini tidak akan, ya, tidak akan berhasil, ini tidak akan beres perkaranya. Lulusan fakultas syariah disuruh mengajar, ya, di fakultas teknik atau sebaliknya, gimana kalau sebaliknya? Lulusan fakultas teknik suruh ngajar ilmu syar'i. Ini dengan catatan kalau dia memang tidak pernah belajar ilmu syar'i, atau lulusan fakultas syariah tersebut memang tidak pernah belajar ilmu teknik. Tapi kalau sudah belajar, maka, ya, maka dia menjadi orang yang bisa untuk mengemban amanah tersebut. La budda ay yakuna hasab al-ikhtisas. Tidak boleh tidak, maka harus sesuai dengan spesialisnya, yakni kemampuannya. Tentunya yang kita harapkan adalah kalimat ini menjadi tidak relevan bagi antum sekalian, ya. Orang-orang yang misalkan kuliah di fakultas teknik, tapi kalimat dari Syekh Utsaimin ini menjadi tidak relevan. Yakni orang dari fakultas teknik bisa ngajar nahwu, bisa ngajar ilmu syar'i, bisa ngajar akidah, fikih dan seterusnya, bisa ngajar di ilmu-ilmu syar'i. Kenapa? Karena memang sudah menjadi ikhtisos juga, bagian menjadi ikhtisos dari antum, begitu, ya. Jadi ikhtisosnya jadi dua. Kenapa tidak, begitu, ya? Ketika ikhtisosnya adalah handasah dan syariah, teknik dan juga ilmu syar'i, maka ya sudah, berarti berhak untuk mengajar dua-duanya. Aywa. Tapi tentunya ini adalah perkara yang jarang, perkara yang jarang. Walaupun kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa, ya, meraih hal ini. Fa yajibu an tu'addal amanatu ila ahliha alladziina yumkinu ay yaqumu biha, maka wajib untuk amanah tersebut diserahkan kepada ahlinya. Ah, kita lihat dhabitnya. Alladziina yumkinu ay yaqumu biha. Ahlinya di sini siapa? Yang mereka itu orang-orang yang bisa untuk mengurus perkara tersebut. Nah, kalau misalkan ikhtisasnya memang dua, ya sudah berarti bisa. Dan secara yakni penilaian pakar dari masing-masing kedua bidang ini, syariah dan hendasah tersebut, misalkan seseorang memang sudah bisa mengajar di situ, ya sudah berarti ikhtisasnya dua, gitu ya. Nah, jadi penilaian pakar harusnya. Penilaian orang-orang yang memang ahli di kedua bidang tersebut. Jangan kemudian jadi orang yang serba tanggung di ilmu syar'i dinilai tanggung oleh pakarnya, di ilmu dunia dinilai tanggung oleh pakarnya. Seperti orang-orang bumi datar. Allah musta'an. Hah? Tanggung di mana-mana. Di ilmu syar'i tanggung, ya. Di ilmu dunia amburadul. Maka jadinya perkara yang menjadi buruk. Dan tentunya yang kita maksud di sini adalah orang-orang bumi datar yang yakni mereka berpendapat datarnya bumi dari gara-gara menonton video-video sains tidak jelas di YouTube, ya. Itu video sebenarnya bukan video sains tapi video pseudoscience, ya. Sains abal-abal. Yang kita maksud bukanlah para ulama yang berpendapat datarnya bumi karena kaidah tafsir yang mereka terapkan kepada ayat. Itu adalah hal yang berbeda. Itu bahasanya berbeda, ya. Itu ijtihad mereka, itu pendapat mereka. Maka wajib bagi orang yang mau belajar ilmu syar'i dan juga atau orang-orang mahasiswa yang bidangnya ilmu dunia dan ingin belajar ilmu syar'i, maka wajib untuk mengingat hal ini. Dalam ilmu dunia, antum harus dinilai capable oleh pakar di ilmu dunia tersebut. Dan di ilmu syar'i, antum juga harus dinilai capable oleh orang-orang yang memang membidangi ilmu syar'i tersebut. Oleh para ulama, oleh para ustaz, begitu ya. Jangan kemudian serba tanggung. Jangan kemudian membahas atau suka membahas sesuatu yang dinilai aneh oleh orang ilmu dunia dan dinilai aneh juga oleh orang-orang ilmu syar'i. Contohnya adalah orang-orang yang berbicara tentang, banyak orang-orang yang berbicara tentang hubungan antara Islam dan sains. Irisan antara Islam dan sains. Dinilai aneh bagi orang-orang di ilmu syar'i, dinilai aneh juga bagi orang-orang di sains, begitu ya. Kalau ngomongnya tidak benar. Kalau yang dibicarakan tidak benar. Orang yang biasa berbicara antara tentang Islam dan sains, begitu ya, bagaimana ternyata teori relativitas Einstein ternyata sudah ditemukan di Al-Quran dan seterusnya. Maka itu adalah sesuatu yang ditertawakan oleh orang-orang ahli tafsir dan ditertawakan oleh orang-orang fisika. Cuma dihargai oleh orang-orang yang sesama, ya, sesama salah arah. Jadi perhatikan, tidak boleh kemudian sembarang sekedar ingin menggabungkan misalkan ilmu dunia dengan sains begitu ya, sehingga kemudian berbicara yang aneh-aneh seperti tadi. Jangan sampai ditertawakan oleh ahli tafsir dan juga ditertawakan oleh ahli fisika. Tapi yang wajib adalah, kalau kita mau berbicara di topik itu, adalah pembicaraan yang dinilai ilmiah oleh pakar tafsir, yang dipakar ilmu syar'i secara umum, dan dinilai ilmiah juga oleh orang-orang yang membidangi ilmu dunia. Sebagian orang terlalu bersemangat dalam berbicara tentang hubungan antara Islam dan sains, ya, sehingga kemudian akhirnya mereka ditertawakan oleh orang-orang yang di lembah ini dan orang-orang yang di lembah itu. Ya. Min hadzal wadi wadak. Sama-sama ditertawakan. Jadi kalau misalkan tidak tahu kedua-duanya, maka ya sudah, jangan bicara kedua-duanya. Ini masalahnya. Banyak orang berbicara tentang topik tersebut lebih kencang daripada orang-orang yang membidangi keduanya. Jauh lebih kencang daripada orang-orang yang memang ahli di ilmu syar'i dan ahli di sains, begitu ya. Jadi Allahul Musta'an. Mereka sendiri sedang menempatkan diri mereka dalam perkara yang mereka bukan ahlinya. Mereka sendiri sedang menyerahkan amanah bukan kepada ahlinya. Wa li kulli maqamin maqal. Ya, di sini dia, ya, ini adalah dhabit ahli, ya, siapa yang disebut ahli? Alladzina yumkinu an yakumu biha, orang-orang yang mampu untuk mengerjakan perkara tersebut, yakni dengan baik. Ya, mampu mengerjakannya dengan baik. Wa yu'addul amanata fiha. Dan mereka sanggup untuk menuntaskan amanah tersebut dalam perkara-perkara itu, gitu ya. Menuntaskan tanggung jawab mereka. Wa yu'addul amanata fiha. Yani mereka menuntaskan amanah yang telah diembankan kepada mereka dalam perkara tersebut. Wa likulli maqamin maqal. Dan setiap perkara itu ada perkataannya sendiri. Ada, ya, yakni tergantung amanah apa yang dimaksud. Setiap amanah maka, ya, ada, yakni ada pembicaranya masing-masing. Contoh, wala naja'alu 'alim al-fiqhi yudarisun nahwa. Hendaknya kita tidak menjadikan seorang alim dalam bidang fikih itu mengajar ilmu nahwu. Ini tentunya kalau yang dimaksud ngajar di sini maksudnya ngajar yang tingkat tinggi begitu ya, sehingga butuh ikhtisos, butuh butuh bidang yang memang menjadi spesialisasi dia, butuh spesialisasi. Seperti misalkan dosen di jami'ah, misalkan dosen di kampus, di universitas. Contohnya, ilustrasinya misalkan. Ilustrasi dari perkataan Syekh Utsaimin ini. Misalkan, kita semua pernah belajar kimia. Hah? Kita semua insya Allah pernah belajar kimia. Tapi kalau misalkan bidang kekhususan antum adalah fisika, S1-nya sebenarnya majornya adalah fisika, tapi tentunya pernah belajar kimia di tahun pertama misalkan, kemudian setelah S1 fisika selesai, S2 fisika, S3 fisika, tiba-tiba ngajar kimia, jadi dosen kimia. Kira-kira nyambung tidak? Nggak nyambung. Tapi kalau misalkan diminta untuk mengajarkan kimia dasar misalkan, insya Allah bisa. Ya, mengajarkan kimia dasar atau ya mengajarkan kimia ke orang awam, ya insya Allah bisa. Tapi kalau sudah mengajar yang butuh spesialisasi dalam misalkan konteks jami'ah misalkan, maka tentunya ya diharapkan kita tidak menjadikan alim dalam bidang fikih mengajar ilmu nahwu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Ya. Tentunya kita semua enggak tahu kalau antum, tapi Anda dulu pernah belajar biologi, tapi kalau misalkan Anda S1 sampai S3 fisika kemudian disuruh jadi dosen biologi di sebuah kampus, pasti amburadul. Allah musta'an. Ya. Tapi tentunya kalau mengajarkan biologi ke orang awam, misalkan biologi itu apa saja isinya dan prinsip-prinsip dasarnya dan seterusnya, insya Allah bisa begitu ya. Tapi kalau misalkan disuruh menjadi pengajar ilmu biologi atau pengajar prodi biologi misalkan di sebuah kampus, maka ya tahu diri, kita harus tahu diri. Awil alim bin nahwi yudarrisul fikha, atau alim dalam ilmu nahwu, ya, orang yang spesialisasinya ilmu nahwu diminta untuk mengajar fikih di, ya, misalkan di jami'ah misalkan, la yumkin, ini tidak mungkin. Hadhihi tu'tabaru khiyana, ini dianggap sebagai khianat. Ini kebalikan, menyerahkan amanah kepada ahlinya adalah menyerahkan amanah kepada yang bukan ahlinya, dan itu adalah khianat. Hadhihi siyasah, dan ini juga adalah siyasah. Ini manajemen. Nah, bisa kita terjemahkan demikian sekarang kata siyasah di sini. Manajemen untuk bagaimana caranya perkara yang kita sedang pegang itu menjadi perkara yang baik, menjadi perkara yang bermanfaat. Karena kalau misalkan ya alimul fikhi, ya orang yang spesialisnya fikih suruh ngajar fakultas nahwu di fakultas nahwu, atau sebaliknya orang yang spesialisasinya nahwu disuruh ngajar fakultas syariah, atau seperti yang contoh kita tadi ya, orang yang spesialisasinya fisika suruh ngajar geografi misalnya, apa enggak dolu adolu ya. Ya, hadhihi hiya siyasah. Maka ini adalah manajemen. Hadhihi min azmi siyasah. Bahkan ini adalah manajemen yang paling penting. Lau anna wulatal umuri lahadhuha. Seandainya ulil amri itu memperhatikan perkara ini. Wa ja'alu kulla insanin lahu ikhtisasun bi amalin ayyashghula ayyashghila amalahu, falaysa min al-hikmati ayyati khirija kulliyati syari'ah alladhi anfaqat alaihi al-hukumatu ma anfaqat min al-amwal thumma ya'malu amalan kitabiyan. Ah, ini juga penting. Ya, kalau seandainya ulil amri itu memperhatikan perkara ini, kemudian perkara ulil amri tersebut menjadikan setiap orang yang memiliki spesialisasi terhadap sebuah amalan tertentu, terhadap sebuah bidang tertentu, ya. Ayyashghula atau ayyushghila amalahu, ya, menjadikan orang tersebut ya menempati amalannya sendiri, menempati bidangnya sendiri. Maka bukanlah sebuah hikmah yaitu ketika misalkan ya orang yang bidangnya itu lulusan adalah lulusan fakultas syariah, yang kemudian pemerintah itu telah memberikan beasiswa banyak, ya telah mengeluarkan harta yang banyak untuk menguliahkan, menyekolahkan orang ini. Kemudian setelah lulus, dia diminta untuk mengerjakan perkara-perkara administrasi belaka. Aha, mayakmalu amalan kitabian. Diminta untuk mengerjakan perkara-perkara administrasi. Dosen lulusan S3, tapi kemudian setelah jadi yakni lulusan S3 dari misalkan luar negeri begitu ya, setelah lulus jadi dosen di kampus di dalam negeri, kemudian banyak kerjaan administrasi. Ini bukan curhat ya. Ya, itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan yakni peruntukannya, bisa jadi gitu ya. Hadza dhaya'un lil waqt, ini adalah perbuatan sia-sia, menyia-nyiakan waktu. Wa dhaya'un lil mal, perbuatan menyia-nyiakan harta. Wadaya'un lirrijali walil a'mal, perbuatan menyia-nyiakan orang-orang, tenaga, sumber daya gitu ya, dan amalan-amalan. Al-amalul kitabi kullu ahadin yastati'u ya'mala fih. Ya. Perkara-perkara administrasi tersebut ya, itu semua orang bisa untuk mengerjakannya. Wa idza tabaqna hadhil halah 'alal ayah wajadna annaha tati'un lil aman. Maka ketika kemudian lulusan fakultas syariah tersebut malah disuruh kemudian mengerjakan perkara-perkara administrasi saja, maka ya kalau kita terapkan pada ayat tadi, maka ini kita akan mendapatkan bahwa ini adalah bentuk tadyi'un lil amanah, perbuatan menyia-nyiakan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah, menyerahkan amanah kepada ahlinya. Lakin man ladzi yaj'alul mutakharrija min kulliyati syari'ah katiba alatin aw ma asbah dzalik. Akan tapi apa yang menjadikan lulusan dari kuliah syariah itu menjadi ya orang administrasi, atau misalkan katiba ala, tukang ketik gitu ya, atau orang administrasi secara umum, atau yang semisalnya, wa yafrahu bidzalika aidan, dan apa yang menjadikannya dia justru senang dengan pekerjaannya tersebut, ya lulusan fakultas syariah malah justru senang dengan pekerjaan tersebut. Li'annahu rubbama tazza ikhtibarahu bil ghish. Yani bisa jadi dia ketika kuliah dia lulus, dia menyelesaikan ujian-ujiannya dengan nyontek, dengan berbuat curang. Wa idza sarabil ghish la yakunu indahu hasilah. Maka kalau itu dilaksanakan, didapatkan dengan berbuat curang, maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, tidak ada ilmu yang bisa dia dapat, ya, karena dia yakni mendapatkan gelarnya tersebut dengan berbuat curang. Wa in waqafa yudarrisu at-talabah irtabaka amamahum wahtara wahum yulquna alaihi su'alan saghira wahum yulquna alaihi su'alan saghira. Kalau misalkan dia kemudian ya duduk mengajarkan penuntut ilmu, mengajar penuntut ilmu, yakni misalkan lulusan fakultas syariah tersebut, misalkan dia mengemban amanah menjadi pengajar, irtabaka amamahum, maka dia kemudian akan bingung di depan mereka, wahtar, akan kebingungan, tidak bisa ngajar. Ya, padahal murid-muridnya tersebut memberikan ya pertanyaan yang kecil, pertanyaan yang soal yang gampang harus. Walihada ya yanfiru ba'dul mutakharijina min amali tadris. Itu mengapa sebagian lulusan fakultas syariah itu tidak ingin untuk ya mencari pekerjaan sebagai pengajar. Wasababu fi dzalik annahum mukhfikun. Sebabnya adalah karena mereka takut dan mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi karena yaitu berbuat curang ketika mereka sedang masa-masa tolab, masa-masa kuliah atau masa-masa studi. Falidzalika la yuriduna ay yu'allimu wallahu a'lam. Itu mengapa mereka kemudian tidak ingin untuk mengajar, wallahu a'lam. Wa yajibu tawliyatul amsal fal amsal inna khayra man istajartal qawiyul amin. Ya, dan wajib untuk memberikan menyampaikan amanah kepada orang yang paling ideal, kemudian ya orang yang setelahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang ya perkataan putrinya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib tentang Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Qalat ihdahuma ya abati sta'jir, ya, maka berkatalah salah satu kedua putri dari Nabi Syuaib tersebut, wahai ayahku, istajirhu. Ini pekerjakan dia, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya yang paling baik untuk engkau pekerjakan itu adalah orang-orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Fasalahul mutawallin lil wilayatil kubra was-sughra unwanu salahil ummah. Maka ya salahul mutawallin lil wilayat al kubra was-sughra, ya kepakaran atau kepantasan dari orang-orang yang menempati atau memiliki wilayah kubra dan sughra, kekuasaan yang skala besar ataupun skala kecil, itu unwanu salahil ummah, itu adalah kunci ya kebaikan umat. Wadidduhu bididdih, dan lawan dari hal tersebut adalah lawannya, yakni ya kunci keburukan umat, ya hal yang bisa mengantarkan kepada keburukan umat adalah ketika ya kekuasaan itu atau perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Tsumma arsadahum ilal hukum bainan nasi bil adl. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada ya bagaimana kita harus berhukum dengan adil, memutuskan dengan adil, membuat kebijakan dengan adil ya kepada manusia. Alladzi maqamat as-samawati wal ardu illa bih, yang dengan keadilan tersebut tidaklah langit dan bumi itu bisa tegak kecuali dengannya, yakni dengan keadilan. Qaluhu yajibu tawliyatul amsal fal amsal dzakara al-fuqaha rahimahumullah 10 syurut lil qadi. Ya, perkataan penulis di sini yaitu tentang tauliyatul amsal fal amsal, wajibnya untuk menunjuk orang yang paling ideal, kemudian orang yang setelahnya, walaupun kurang ideal, tapi dia adalah orang yang ideal setelahnya. Ya. Maka para fuqaha rahimahumullah menyebutkan 10 syarat agar bisa menjadi qadhi. 10 syarat supaya seseorang itu berhak untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Lau futtishat fi waqtina, lau fatashta fi waqtina al-hadir amman tantabiqu alayhi ma wajadta ahadan. Yang 10 syarat tersebut, kalau misalkan kalian mau mencari orang di zaman sekarang yang kemudian memenuhi 10 syarat tadi, tidak akan kalian temukan satu orang pun yang memenuhi 10 syarat tersebut. Lakin qala habru zamanihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, akan tapi ya orang yang sangat berilmu di zamannya dan juga di zaman-zaman setelahnya, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innahu yuwallal amsal fal amsal, akan tapi kita walaupun kita tidak bisa menemukan orang yang menemukan orang yang terpenuhi 10 syarat tadi, akan tapi kita ya memberikan perkara ya qada ini, memilih siapa yang menjadi qadi kepada al amsal fal amsal, orang yang paling baik kemudian orang setelahnya. Ya, ini dicari yang paling baik walaupun tidak ideal memenuhi 10 syarat. Kalau memang tidak ditemukan orang yang bisa memenuhi 10 syarat tadi. Hatta innahu yuwalla a'dalul fasikina idza lam najid adlan. Bahkan ya kita tidak mengapa untuk menyerahkan perkara qadha misalkan kepada orang yang fasik tapi paling adil. Kalau kita memang sudah tidak bisa menemukan orang yang adil. Perkara qadha dan juga perkara selainnya. Ya, jadi kalau memang tidak ada, ya ini tidak ada rotan akar pun jadi begitu ya. Atau terbalik, tidak ada akar rotan pun, tidak ada rotan akar pun jadi. Kalau memang tidak ada yang adil, tidak ada yang memenuhi syarat, maka ya sudah, orang yang tidak memenuhi syarat, ah yang paling baik dari mereka itu yang ditunjuk. Nuwallihi walau kana fasikon. Kita tunjuk dia, orang fasik yang paling adil ini kita tunjuk menjadi qadhi. Kenapa? Karena kalau tidak ada qadhi, itu perkara yang lebih buruk. Perkaranya lebih buruk. Dan kita masih berharap ya orang yang kita tunjuk, orang fasik yang kita tunjuk sebagai qadhi, ketika dia dibebani amanah tersebut, dia kemudian menjadi bertanggung jawab begitu ya, menjadi memperbaiki keadaannya. Wala nad'ul umura tadhhabu biduni wilayatin. Ya, tidak boleh bagi kita untuk yakni perkara itu dibiarkan begitu saja tanpa ada orang yang mengembannya. Fayanzurul amsal fal amsal, maka harus kita lihat yang paling baik kemudian setelahnya, orang setelahnya. Wa man kana amsalu fil qiyam bihadzal amali wa wulliya min man huwa dunah kana dzalika khiyana. Wa man kana amsalu atau wa man kana amsalu fil qiyam bihadzal amali wa wulliya man huwa dunah kana dzalika khiyana. Kalau misalkan ada orang yang sebenarnya dialah yang pantas untuk dibebani atau diserahi tanggung jawab tersebut, amanah tersebut, kemudian kita membebani atau menyerahkan amanah tersebut kepada orang lain yang di bawahnya, maka itu sudah cukup untuk disebut khianah. Baik, maka sebelum kita lanjut, mungkin ini akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah, tapi kita lihat di sini ya, ayat ini menyebutkan dua kriteria, al-qawiyul amin. Dan inilah dua kriteria dari seseorang yang, yakni ini adalah dua kriteria seseorang itu disebut mampu untuk mengemban suatu amanah. Yang pertama, dia adalah al-qawi, yaitu kuat untuk mengemban perkara tersebut, memiliki skill, ya. Memiliki skill yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau menuntaskan amanah tersebut, menunaikan amanah tersebut, ya. Dan di saat yang sama dia adalah al-amin, dia adalah orang yang terpercaya. Jadi harus tergabung keduanya, al-qawi dan al-amin. Ya, ini di setiap perkara, di setiap amanah, di setiap perkara, ya. Siapakah orang yang pantas untuk menunaikan amanah tersebut, diserahkan amanah tersebut, dua hal ini, ya, orang yang memenuhi dua hal ini, al-qawi dan al-amin, orang yang memiliki skill, hard skill untuk soft skill juga, ya sebenarnya, yakni memiliki kemampuan secara, yakni secara penilaian begitu ya, penilaian orang bahwa dia memang mampu untuk mengerjakan urusan tersebut, al-amin. Orang yang terpercaya, yakni dia tidak akan melakukan khianah atau dia tidak akan yakni berbuat korupsi atau misalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang lain. Kalau cuma terpenuhi salah satunya, kita lihat. Terpenuhi al-qawi, tidak terpenuhi al-amin. Dia mampu sebenarnya untuk mengemban amanah tersebut, itu bidang kepakarannya, tapi dia bukan orang yang terpercaya. Maka dia akan menggunakan keahliannya tersebut, kepakarannya tersebut untuk mencari celah bagaimana caranya supaya keuntungan pribadi dia bisa dapatkan dari amanahnya tersebut, dari jabatannya tersebut. Ini kalau dia al-qawi, tapi tidak al-amin. Maka perkara jadi rusak. Kenapa? Karena nah, dia mampu mengurusi perkara tersebut, tapi dia berusaha untuk mencari keuntungan pribadi atau ya membocorkan rahasia negara kepada orang lain, gitu ya, dan kepada negeri lain, gitu ya. Itu juga ya kita lihat bagaimana rusaknya perkara kalau itu terjadi, begitu ya. Atau sebaliknya, dia al-amin tapi tidak al-qawi. Dia terpercaya tapi dia tidak mampu secara penilaian objektif, secara penilaian kasat mata, zahir begitu kan, skillnya dia tidak memiliki skill misalkan. Tapi terpercaya, orangnya jujur, tidak korupsi, tapi tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, orang jujur tapi kemudian ya tidak paham masalah sesuatu kemudian diminta untuk mengerjakan sesuatu tersebut, ya tidak akan beres perkaranya juga, ya. Jadi perkara juga akan rusak dari sisi perkara tersebut tidak bisa ditunaikan. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk mengerjakannya, bukan spesialisasinya atau dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, maka salah satunya tidak ada, maka itu bisa perkara tersebut sudah bisa menjadi rusak. Apalagi kalau dua-duanya tidak ada. Tidak mampu dan juga tidak terpercaya. Wah, ini lebih parah lagi. Ya, tidak mampu dan juga tidak terpercaya. Maka ini lebih parah lagi. Jadi ini adalah dua kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang. Dua kriteria yang disebutkan di Al-Quran. Ya, bagaimana kita memilih orang yang hendak kita serahi sebuah amanah atau jabatan atau perkara. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan membahas kelanjutannya di pertemuan berikutnya tentang al-adil, tentang adil, ya, bagaimana adil itu harus ada di setiap perkara, dan tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya dan kepada ulil amri. Ya, ini semua adalah pembahasan tentang ayat yang tadi, ya. Itu ini, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, dan seterusnya, dan ayat setelahnya, wal ayah allati ba'daha, itu ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, maka demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.